mungkin bisa dihindari. Dan itu di mana-mana tentunya, bukan di kita saja. Beraneka ragam kemampuannya, IQ-nya, pemahaman dia, kecerdasannya satu beda dengan yang lain. Ada yang terlambat dan lamban untuk bisa paham dan mengerti, apalagi menghafal, menguasai pelajarannya. Bahkan ada yang memang kalau diistilahkan berkebutuhan khusus. Yang ini kita sadari bersama, sehingga ada dua perkara paling tidaknya. Yang pertama, keberadaan dia di mahat, dididik, dipantau akhlak dan ibadahnya bersama teman-temannya, ustadz-ustadznya, kita jadi baik akhlak, dan insya Allah orang tua itu melihat itu perubahan, melihat jelas akhlaknya, ibadahnya berubah. Alhamdulillah, taufik dari Allah. Ketimbang kalau dia disekolahkan di luar atau entah di privat dalam keadaan pengajarnya siapa, bila tidak atau gimana ini. Tapi sisi yang kedua, masalah ilmu pelajaran ini juga sesuatu yang penting, tidak dianggap remeh. Tidak bisa dipaksakan beberapa santri kita untuk mengikuti yang lain. Tidak bisa dia kejar. Memang karena segitu kemampuan yang ada padanya. Kalau dibagi dan diklasifikasikan, ada memang santri yang sebetulnya mampu, bisa, cuma dia malas, pinginnya rahat, nyantai. Padahal kalau dia mau banting tulang, mau berusaha keras, apa namanya, bisa dibobol. Ada yang memang itu berusung-usung, berusaha setengah mati, tapi yang tidak bisa-bisa karena memang mau sama segitu. Ini kelompok lain lagi. Dan masing-masing beda penanganan tentunya. Dan di Aulillahi Ta'ala, terkhusus yang kedua ini, kita sepakati untuk ada penanganan khusus, karena nggak mungkin dipaksakan dengan teman-temannya. Meski ini memang nggak bisa dipaksakan bagaimana itu, begitu memang kemampuannya. Walaupun melahir seperti ulama kecerdasan, akal dan kemampuan manusia itu anugerah dari Allah. Kita yang satu dengan yang lain. Mengingatkan kita pada apa yang disebutkan masyarakat kita, berbisa kebimbangan sebutkan adi yahtaj ila adiya. Agama ini butuh kepada orang-orang cerdas. Artinya yang memang punya pemahaman dan kemampuan tinggi rumit dan berat. Itu konsentrasi, untuk pemahaman, segala-galanya, segala besar akidahnya, manhajnya, mukola, tafsir, kaidah, usul fikih dan yang lain-lainnya. Walaupun bukan berarti kemudian yang selain itu diharamkan, enggak. Mereka al-khair semua. Selama orang di atas sunnah, dia diharamkan. Alhamdulillah dia dapat kebaikan. Cuma tentunya beda yang satu dengan yang lain. Kalau tidak dimawar, Allah yang berikan. Amin. Dari situ kita sepakat kalau itu perkembangan ibadah dan akhlaknya, bismillah itu bisa merantau dan baik. Tapi masalah ini tadi pengajaran ilmu dia ini harus ada penanganan khusus. Karena kan bicara kelas khusus bagi santri yang seperti ini. Bagi orang tuanya pun nggak perlu pesimis atau malu merasa aib, kan? Biasa. Itu merupakan pembagian Allah yang Allah takdirkan untuk dia, anaknya. Tapi hendaknya orang tua memikirkan lebih jauh ke depan kematangan, karena anak ini akan semakin terus bertambah usianya, semakin dewasa, semakin dewasa. Sementara kalau dia dalam keadaan tidak menangkap apapun yang diajarkan padanya, sia-sia. Agar kita ini kebaikan untuk mereka. Dan demikian, ahlu sunnah memang bertingkat-tingkat, berbeda satu dengan yang lainnya. Walaupun hal yang saya betul semuanya insyaAllah dalam kebaikan. Terkait itu pula tentunya membutuhkan ekstra keras perhatian lebih dari para orang tua atau lainnya selama anak ini di rumah, baik itu tiap harinya, terutama yang di budaya di SD, ketika mereka pulang atau pada liburan, dipantau dari awal oleh orang tuanya di rumah. Sangat disayangkan, sangat disayangkan ketika kita mendapati beberapa dari orang tua itu, ini kita ada buku penghubung antara orang tua dengan anak, dan tiap hari sebelumnya dia tanda tangan makanya perkembangannya, apalanya ininya itu sebagian dari mereka dirompok. Sekaligus 7 hari atau berapa hari tangan jadi satu kain, menunjukkan kurangnya perhatian, kurangnya kepedulian orang tua pada anak-anak. Suatu yang tidak baik dan tidak boleh terjadi. Memang butuh kerja keras dari orang tuanya. Bagaimana itu yang terbaik untuk anak-anaknya? Terkhusus untuk ibtidaiyah pula Kita ada program khusus tentunya untuk mengejar itu. Tapi yang perlu kita sampaikan di sini, kepada para wali dan orang tuanya untuk juga membantu mengejar ketertinggalan anak-anak kita ini dalam masalah pembacaan Quran. Tadi telah disebutkan Ahuna Ustaz Kudori Alhamdulillah bahwa kunci segalanya adalah bacaan dia, kemampuan saya untuk membaca. Kalau itu lemah dan sulit, dia akan sulit kepada yang lain-lainnya. Termasuk dalam hal ini pula kita mendapati, terutama kalau sudah libur seperti ini cukup panjang, kembali terlihat penurunan drastis pada makhluk yang telah dihafal oleh anak-anak didik kita, entah selama di rumah apa kesibukannya dan bagaimana peran orang tuanya. Makanya kita berharap sangat, dan semestinya itu bahkan kewajiban bagi antum orang tuanya untuk terus mengawasi dan membimbing mereka selama liburan di rumah, untuk menjaga hafalannya. Dan oleh sebab itu pula, supaya tidak ada kesenjangan, supaya tidak terlalu jelek antara anak dan orang tua, terkhusus yang di kota, yang di sini di Malang, akan kita wajibkan juga para orang tuanya untuk juga menghafal, baik itu beberapa ayat-ayat Quran atau surat ataupun beberapa hadis, beberapa sunnah dari Rasulullah SAW, sehingga orang tuanya itu terpicu atau terpacu untuk juga diajar dan menghafal atas syibah, walaupun itu sudah meninjau usia tua atau ini, sehingga ada keseriusan, ada kesungguh-sungguhan seperti ini rasanya. Kesibukan ilmu, kesibukan ilmiah, dia harus baca, dia harus hafal, dia harus setorkan. Masalahnya bukan permainan, masalahnya bukan hal yang gampang dan sepele. Bismillah, itu akan kita jalankan. Kemudian pula beberapa permasalahan yang terkumpul dan terulang beberapa kali, dan itu sudah sering kita sebutkan sebelumnya. Jadi membagi terkir bagi program bahu-bahu ini, seringnya dan terutama yang mengetahui sifat di SMP atau di tarbiyah mu'allimin, lain juga rawan kehilangan, diambil temannya, akhirnya mengarah kepada perempuan. Hubungan satu dengan yang lain yang semestinya uang itu harus dititipkan pihak mahar dan musyriknya saja sehingga teratur bagaimana mereka terkontrol. Maka sekali lagi dan untuk kesekian kalinya kita mengingatkan kepada orang-orang tuanya, jangan sekali-kali memegang anak itu uang. Karena orang tua karena mungkin dianggap karena sayang dan cinta kepada anaknya dipegang sendiri si anak untuk jadi tak mampu bersamaan dengan dia titip juga ke musyriknya. Ada orang kesalahan besar tidak mendidik, tidak mentarbiyah mereka yang semacam ini. Mungkin anaknya mengeluh kepada seorang tua, malu masanya tak cocok, kurang enak. Semestinya kan sebagai orang tua menasehati, mengingatkan, itu begitulah kalau mereka seperti yang enak-enakan di restoran dalam di rumah bersama ibumu kemudian kamu tidak butuh hal tapi tak akan kamu dapati terbiak dan parah dunia. Alimah dan para ulama kita pun terjauh lebih besar. Orang tua dia bisa makan sehari tiga kali, walaupun mungkin menunya sangat sederhana. Termasuk pula dalam hal ini seringnya kita dapati anak itu masak sendiri atau beli sendiri. Karena tadi juga kembalinya dia punya uang sendiri, dia pegang sendiri. Melihat apa masakannya. Sayur kangkung misalnya dari ini tidak cocok. Tahu goreng misalnya. Sudah dia beli nasi goreng di luar atau bikin ini atau apa. Sama sekali tidak mendidik. Bagaimana kelak dia nanti jadi jadi guru gawang negara dia harus dan mendapat segala yang lux dan sesuai dengan kemauannya. Apa yang ada dalam bulan itu kita beri waktu sehari dalam setiap pekan beri waktu untuk boleh mereka masak sendiri. Tidak dilarang sama sekali, tapi dibatasi. Kami dalam satu pekan itu mereka beri masak-masak apa yang mereka mau. Maka sekali lagi saya berharap sangat agar yang memegang uang sendiri hanya muslim. Jangan mereka dipegang bukan hanya abah, ummah, ibunya. Kami berharap kepada para abahnya, bapaknya, abahnya, mengingatkan juga kepada istrinya. Mungkin aku juga abahnya tegel, tegel itu kebaikan. Ah, masih bapak, buat cerita muslimnya. Uminya yang masya Allah tabarakallah. Katanya di mana dia bekerja di rumah ini harus seperti itu. selalu sebatas yang wajar, bukan uang. Kalau di pasar manapun, misalnya orang tuanya nyangoni anaknya abon, bawa untuk kamu makan, bebas. Sundek, bilang tempe itu tinggi dulu apa namanya? Apa goreng tempe, bila apa? Untuk makan, bebas dari makan ini. Mana pun mau ada. Itu masalahnya uang jajan. Ini yang perlu diperhatikan. Ikhwatillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama mengingat bahwa adanya komunikasi itu hal fatal yang harus ada antara orang tua dengan jamaah. Bahkan semestinya itu dari awal. Jangan ada yang ditutupi, sehingga kami pun punya bahan dan punya pegangan. Apa sih kebiasaan anak kamu? Karakternya bagaimana? Sampaikan semestinya. Anak saya ini begini, begini, wataknya seperti ini, begini, begini, kebiasaannya begini, begini, begini. Sehingga yang maha tahu, saya mengerti, begini pula, begini pula, begini. Mudah untuk tangannya. Kalau batal akan lebih sulit, apalagi bukan hanya satu dua anak yang dibangun banyak. Dan itu bukan aib. Ketika aku sampaikan kepada musyriknya, karena mereka sebagai orang tua pengganti bagi anak-anak ini selama mereka ini. Dituntut adanya perhatian lebih dari para orang tua kepada anak-anaknya. Kooperatif. Saya sering menyesali sebagian dari orang tua ini yang kuat sekali, bahkan gak ada perhatiannya. Kalau pun ada komunikasi, selalu bermula dari mana? Menghubungi mereka, bagaimana ini? Anakmu begini, anak aku pula begini, begini. Punya nanti ini, ditunggu, dijanjikan seminggu, terlambat. Gak ada timur lagi sama mahasiswa, mahar yang mulai. Tapi terbalik logikanya, tentunya kamu yang nanti yang melakukan itu orang tuanya, bukan anakmu kok, gak ada timu. Sebenarnya kamu yang perhatian, gimana kapan anak saya begini? Ya kalau kira-kira bagaimananya? Kan harusnya begitu. Tidak jarang justru mahar yang kasih ke orang tua yang aneh. Orang tuanya merasa tidak memiliki, tidak sendiri, tidak ada kepedulian. Menghinakan kepedulian. Sadarkan kalau mereka itu tidak sama dengan pelajar-pelajar lain dari ilmu dunia. Artinya dia punya tanggung jawab, harus baik akhlaknya, tutur katanya, muamalahnya dengan orang, ibadahnya. Gak seperti di sekolah umum layaknya orang-orang itu. Belajar selesai, taruh bukunya, main, datang sekolah, masuk kelas, mengikuti pelajaran, selesai ujian, tes, selesai. Tidak ada perkembangan, tidak ada tanggung jawab dalam dirinya. Agama tidak bisa demikian, memang agama. Ada tanggungan besar yang dia pikul. Jadi orang yang harus terbaik, harus terus membenahi ibadah dan akhlaknya. Harapan kami selalu agar para orang tua mengingatkan terus ke anaknya, pokoknya kamu di mana harus percaya kepada teman-temanmu, muslimmu. Harus berhubungan selalu ke mereka. Ada apa-apa keluhkan ke mereka. Mereka orang tuamu di ma'had. Ustazmu itu seperti abimu. Kalau kamu di rumah, ya abimu ini yang menjadi rujukanmu ini. Jadi kalau di ma'had, ustazmu tanamkan terus itu pada si anak untuk hormat, hargai, memuliakan ustaz dan muridnya. Sebagaimana kita pun di ma'had terus menanamkan ke mereka, orang tuamu, saksi mereka, hormati mereka, ini mengabdi terusnya. Ini dia baik-baik. Itu mungkin beberapa perkara kita bisa sampaikan. Tak luput tentunya seperti tadi telah disampaikan, ada saja dari kita pun kekurangan dan kelemahan. Menahu wajar manusia, tafsir wajib, kekurangan selalu ada. Dan kita berharap kritik membangun, tergantung kita berharap tahu dan kita banyak mengharapkan afu, permusyawarah, walafu yang kira-kira si makbul bagi orang-orang yang dia permintaan maaf itu dihargai dan diterima. Karena kita selalu berusaha mengenai cara yang lebih baik dengan tahun dengan akun semua. Allah kata Allah ini iman yang berdua Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.